Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Allah azza wajalla memberikan kita kemudahan pada malam hari ini tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriah atau tanggal 14 Maret 2022. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Alfiyah Ibnu Malik yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 152, bait 53 halaman 202, masih berkaitan dengan nakirah dan ma'rifah. Nah, kita baca matannya terlebih dahulu. Nah. Ini Mas, baca Mas. Qala ma'alif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, al-muqaddimah. Qala Muhammadun ibn Maliki, ahmadu rabbillah khairu maliki, salliyan ala nabiyil Mustafa wa alil mustakmilin asy-syarafa. Wasta'inu Allah fi alfiyyah maqasidun nahwi biha mahwiyyah tuqarribul aqsa bil afdin mujasi wa tabsutul badla biwa'din munjasi wa taqdadi ridun bighayri sukhti fa'iqatan alfiyyat abni mu'ti wa bisamkin ha'izun tafdila mustawjibul thana'iyal jamila Allahu yagdi bihibatin wafirah li walahu fi darujatil akhirah. Al-kalamu wa ma yatalafu minhu kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun mufidun thumma harfun il-kalim wahiduhu kalimatun wa qalu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am biljari wa tanwini wa nida wa alwa musnadin lilismi tamjizun hasol bitafalta wa tatwa yafali wa nuni aqmilan nafilun yanjali siwahum al-harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yalilam kayasham umadi al-afali bitta miswasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wasmun nahu sahwa hayyahal al-mu'rabu wal-mabni wal-ismu minhu mu'rabu wa mabni kashabahin minal hurufi mutni kashabahil wad'iyi fismai jitana wal-ma'nawiyi fi mata wa fi huna وكان يابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارعا إن عريا من نون توجيد مباشر ومن نون إناث كيادعن منفوت وكل حرف مستحق البناء وأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم ورفع ونصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أحابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما رفع بضم وانسبا فتا وجر كسرا كذكر الله يبدأ يسر وجزم بتسكين غير ما ذكر ينوب نحو جاء خمني نمر ورفع بواو وانسبا بالالف وجر بيا إن ما من الأسماء أسف من ذاك ذني السهمة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أبو ناخن همون كذاك وهنو ونعسو في هذا الأخير أحسنو في أب وتاليه يندرو وقصرها من نعسهن أشهرو وشرط ذا الإعراب أن يدثن لا إياك جاء أخو أبيك ذات لا بالالف فاعل مثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وصلا كلدا كذا كثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان ودخل فليا في جميعها الالف جرا ونسبا بعد فتح قد الف وارفع بواو وبيجر وانسب سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه الالحق واهلون اولوا وعلمون عليون وعرضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني ونون ما ثني والملحق به بأقص ذاك استعمله فانتبه وما بتا وعلف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولى والذي اسما قد جعل كأذرعة فيه ذا عيد قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف واجعل لنحو يفعلان النونا رفعا وتدعينا وتسلونا وأثوها للجسم والنصر بسمة كلم تكوني لترومي مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما والأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا وثاني منقوص ونصبه ظهر ورفه ينوى كذا عيد يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو ياء فمعتلا عرف فالألفان فيه غير الجزم وعبري نصب ما كيدعو يرمي ورفع فيه منوي وحذف جارم ورفع فيه منوي وحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهن وابني والغلام والذي فما لذي غيبة فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا تبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا. نعم سن سيقلهر نعم مس هندو الحمد لله. نعم قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة. قال محمد ومن مالك أحمد رب الله خير مالك مصلين على نبي مصطفى وعلى المستقبلين شرف أستعين الله في ألفية مقصد نهبي بها محوية تقرب الأقصى باللفظ المنجز. تبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير السخط فائقة ألفية مؤتي وهو بسبك حائز تفضيل مستجب الجميل. والله يكذب به باتن وفي رهدي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحد كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وللواء ومستند للاسم تمييز حصل بتفعلت واتد ويفعل والنون أقبلن فعلا ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ماضي الأفعال بتمس وسيم بالنون فعلا أمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن نون محل فيه واسم النحو صحو حي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني لشبه من الحروف مدني كشبه الولئي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكان يبتن عن الفعل بلا تأثر وقفت قرن وسل ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسمى وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارع إن عري من نون توكيل مبشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكنك ورفع ونسب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهاب، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، وانزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر، وارفع بواو وانسبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف. من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث من منه بان أب أخ حم كذاك وهنو، ونقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر، وشرط ذا الإعراب أن يدار نفلا، إليك جاء أخ أبيك ذا تلا. بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان وابنين وابنتين يجريان. ابنين وابنتين يجريان، وتخلف الياء في جامعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف، فارفع بواو فارفع بواو وبيجر وانسب. ثاني من جميع عامر ومدرب وشبه ذين وبه عشرون، وبابه ألحق والأهلون، أول عالمنا عليون وراضنا الشد والسنون، وبابه ومثل حين قد يرد، ذا الباب وهو عند قوم يترد، والنون مجموع وما به التحق فافتح، وقل من بكسره النطق، والنون ما ثنيا والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب ما كذا، أولاة والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه أيضا كأدرعات فيه إذا أيضا قبل، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لا يضف أو يكوب بعد الألرف، واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم والنسب سمه كألم تكوني لترومي مظلمة، والسميع معتلى من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي كارما، والأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر، والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فألفا في غير الجزم وأبد النسب ما كيدعو يرمي، ورفع فيه هما وحذف جازما ثلاثه أن تقضي حكما لازما، النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر، وغير معرفة كأنوادي وهند وابني والغلام والذي، فمن لذي غيبة أو حضور أو حضوري كأنت وهو، سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبدأ ما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من نبني أكرم، والياء والهاء من سديه ما ملك. نعم. Dengan ambil. Ini kopinya campurannya tiga mas, kopi luwak Lumajang, wine Prambelan, sama gerabak petik merah. Kira-kira apa ya mas rasanya? Ya. Kalau dibuat campurannya nggak benar, hancur. Jadi ini pahit nggak, cut nggak? Penasaran? Ya ini masih ada nggak? Bis. Enggak yang ini beda. Yang di sini beda. Nah. Ewa, lombarik. Nah, kita lanjutkan mas. Kemarin kita sampai pada apa mas? Domir. Ya, ini kemarin kita bahas tentang anwa, macam-macam ma'rifah. Ya. Entek. Alhamdulillah. Emang kalau kopi kebanyakan, kita nggak ngerasain. Tapi kalau tinggal sedikit, enak. Nah, jadi ana ulangi, kemarin kita membahas tentang anwa, anwa'ul ma'rifah. Pertama, domair, ismul isyarah, wal'alam, mudhaf ila ma'rifatin, al-muhalla al, wal-ismu mawsud bijami anwa'ihi. Al-mufrad, مثنى جمع والمفرد مثل الذي التي لدان اللتان الذين اللائي. Nah, ini contoh kalau antum menyebutkan itu dengan tasjir, dengan dipisahkan satu paragraf itu, pisahkan jadi sederhanakan atas bawah, itu lebih mudah. Antum tulis lagi terus atas bawah, kemudian itu tentang, sebutkan apa mas? Awal itu adalah ad-dhamair. Karena ad-dhamair itu adalah apa mas? Tentang kata ganti. Dan kata ganti itu a'raful ma'arif. Sebutannya apa? A'raful ma'arif. Yang paling bisa dikenali dari seluruh macam-macam ya, pembagian isim, pembagian kata yang ma'rifah. Nah, kemudian setelah domir, kata ganti adalah al-alam, nama. Ya. Kemudian sekarang kita masuk. Falihada qalu inna dhamaira a'raful ma'arif. Ya, dhamair kata ganti itu adalah yang a'raful ma'arif. Ma'adal asma'il khasah billahi azza wa jal. Kecuali nama-nama yang khusus bagi Allah azza wa jal. Ya. Fahiyya a'raful ma'arif alal itlaq. Maka dia itu adalah a'raful ma'arif. Menurut mutlaknya. Artinya di situ, yang paling mudah untuk dia itu terdefinisikan itu adalah kata ganti. Makanya a'raful ma'arif kita bisa definisikan sebagai apa? Kata yang paling mudah untuk didefinisikan. A'raful ma'arif. Ya, kata yang paling gampang untuk didefinisikan sebagai ma'rifah. Sebagai ma'rifah. Makanya sebutkan a'raful ma'arif. Mudah untuk dijadikan isim ma'rifah. Kenapa? Mudah untuk dikenali. Paling mudah untuk dikenali. Ya. Kemudian tsumma ya'ti ba'dal alam ismul isyarati. Suf, antum pertama adalah apa? Dhamair. Setelah dhamair isim alam. Ya. Ya, maksudnya alam, al-alam. Kemudian ismul isyarati. Antum lihat ya cara nulisnya. Ismul isyarati bukan al-ismu al-isyaratu. Ingat-ingat tuh. Ismul isyarati mudhaf mudhaf ilaih. Sama dengan ini penulisan fi'lu amrin atau fi'lul amri. Paham? Berbeda dengan al-fi'l mudhari'u dan al-fi'lu al-madhi. Dan juga beda dengan al-ismul mausulu. Cara nulisnya pun antum harus setiti. Nah, harus detil. Fokus. Memperhatikan. Kemudian, setelah al-alam itu ismul isyarati. Lianna al-alama yu'ayyinu musammahu bighairi qarinatin mutlaqan. Karena al-alam Ya, al-alam. Al-alam itu apa? Nama. Nama itu yu'ayyinu, mendetilkan. Musammahu. Musammahu, apa yang dinamakan. Bighairi qarinatin, tanpa ada qarinah, tanpa ada indikasi. Mutlakon, secara mutlak. Maksudnya apa? Ismul isyarati, itu contohnya apa? Hada, ini. Tanpa dia mendetilkan, ya, tanpa ada indikasi, tapi dia itu sudah apa, mendefinisikan yang ditunjuk itu orang sudah tahu semua. Ini, bukan yang itu. Hah. Makanya, li'annal alam, kenapa? Ba'dal alam, itu ismul isyara. Li'annal alama, nama itu, yu'ayyinu musammahu. Itu mendetilkan apa yang dinamakannya. Bighairi qarinatin mutlaqan, tanpa ada indikasi secara mutlak. Wa ismul isyarati yu'ayyinu musammahu lakin biqarinatin. Suf. Kalau ism isyarah ini mendetilkan apa yang dinamakan, apa yang diwakili dengan isim itu, dengan apa? Biqarinatin, dengan indikasi. Indikasinya apa? Ini yang di depan saya. Tisu ini, kopi ini. Kan ada indikasinya. Indikasinya apa? Dia menunjuk sesuatu yang sudah ditentukan. Nah. Yu'ayyinu musammahu lakin biqarinatin. Kalau yang tadi, nama tanpa ada ta'yin, tanpa ada pendetilan, tanpa ada indikasi, ketahuan namanya. Paham? Kayak misalnya Fajar. Fajar ya Fajar. Enggak ada Fajar yang kedua di sini. Ya kan? Ini nama yang gabung di sini enggak ada, yang mirip-mirip enggak ada. Apalagi Mas Slamet. Cuma beliau aja. Ya. Zakaria ada dua. Furqan juga ada dua. Mau ada dua. Mau. Tapi belum, satunya belum bisa datang. Agus apalagi banyak. Agus ada 7 di kajian kita. Ya, satu sudah meninggal, Allahyarham. Nah, ini contoh saja, Mas. Kalau ada indikasinya berarti maka itu isim isyarah. Kalau tanpa ada indikasi karena dia sudah nama, maka sudah tertentu. Tidak perlu ada indikasi. Nah. Misal hada, mislu an aqula, seperti aku katakan, hada, ini isyaratan lil hadiri, ini sebagai isyarat kepada yang hadir. Ini loh, nih antum kan jadi apa, terlihat isyaratnya ini bagi yang hadir di hadapan kita. Fa yu'ayyinu musammahu biqarinatil huduri, karena disebutkan hada, ini. Ini yu'ayyinu musammahu, mendetilkan apa yang dinamakan dengan isim tadi, biqarinatil huduri, dengan indikasi tentang kehadiran. Indikasinya apa? Kehadiran. Falihada kana aqalla martabatan minal alam, maka ini adalah lebih rendah lagi, ya, martabatnya lebih rendah lagi, kelasnya, rankingnya, dibandingkan alam, dibandingkan nama. Kenapa? Nama tanpa ada indikasi, tanpa ada bantuan apapun, itu sudah berlaku mutlak, Mas. Sudah bisa menjelaskan. Sudah spesifik dia. Tapi kalau yang ada harus disebutkan indikasinya, berarti apa? Ini, ya, ini adalah tisu. Padahal tisu banyak. Tapi yang diindikasikan adalah mengarah ke depan ana ini. Ini tisu. Paham? Nah. Maka disebutkan ini isim isyarah itu aqalla martabatan minal alam. Thumma ismul mausul. Kemudian seterusnya adalah ismul mausul. Jadi isim isyarah ini yang keberapa, Mas? Pertama itu domair. Alam, isim isyarah. 3. Kemudian ism mausul yang empat. Ya. Jadi summa ismul mausul ba'dal isyarati, setelah isyarat, setelah ismul isyarat. Jadi ini ada yang mahdhuf, ini adalah ismul isyarat. Paham? Li'annahu yu'ayyinu musammahu biwasitati silati. Karena dia mendetailkan apa yang dinamakan dengan isim tersebut, tapi dengan wasitati silah. Dengan perantara adanya silah, ada penghubung. Silah itu penghubung. Sama dengan silaturrahim. Ya, itu penghubungnya rahim. Wa qad yakunu al-ismul mausulu, suf, antum lihat. Al-ismul mausul, bukan ismul mausuli. Paham enggak? Bagaimana tadi yang ana sebutkan? Al-ismul mausulu, bukan ismul mausuli, sama dengan, tidak sama dengan ismul isyarati. Paham? Kalau ismul isyarati mudhaf mudhaf ilaih, sama dengan kitabul hadithi Rasulullah, itu mudhaf mudhaf ilaih, disandarkan kepada kata berikutnya. Kalau yang ini ya, al-ismul mausulu, kata benda yang sifatnya apa? Mausul. Mausul itu apa? Menghubungkan. Lil hadir, bagi orang yang hadir. Qad yakunu lil ghaib, bisa jadi juga berlaku untuk yang ghaib. Wal ismu isyarati, dan isim isyarat itu adalah al aslu fihi annahu lil hadir. Asalnya itu untuk yang hadir. Yang hadir itu apa? Yang ada di hadapan dia. Hadir itu maksudnya ada yang di hadapan dia. Walihada kana a'rafa minal ismil mausul. Oleh karena ini, ya, ini adalah lebih jelas lagi daripada isim mausul. Taqulu masalan, engkau katakan contohnya, ukrimu alladhi yukrimuni. Yukrimu alladhi yukrimuni. Ya, ukrimu. Akrama yukrimu. Artinya ukrimu, aku memuliakan. Alladhi yang yukrimuni, yang dia telah menghormatiku. Tapi ini jadi rancu. Ini rancu, Mas. Alladhi yukrimuni, ya. Hadhihi ma'rifatun. Alladhi yukrimuni ini adalah ma'rifah. Wasara ma'rifatan biwasati silati. Maka dia menjadi ma'rifah dengan sebab adanya silah pengantar. Fa huwa mu'ayyinun limusammahu biwasitatin wahya as-silah. Ini adalah yang didetailkan penyebutannya dengan adanya wasitotin. Adanya apa? Wasit. Wasta. Wastoh. Artinya adanya penengah di situ. Ya, perantara di situ. Wahya as-silatu. Itu adalah silah. Thumma ba'da dalika al-muhalla bi'al. Muhalla itu artinya apa, Mas? Mendapatkan hiasannya itu ada alnya. Martabatuhu duna ma sabaq, dan tingkatannya, rankingnya dia itu, ya, adalah apa yang ada pada sebelumnya. Ya. Di anna madalla ta'rifu alaihi lam yakun aslan fi madlulihi. Karena apa? Apa yang menunjukkan di situ adalah ada definisinya atasnya. Maka lam yakun aslan fi madlulihi, maka itu tidak, bukan sesuatu hukum asalnya. Fi madlulihi, dalam hal pendalilannya, apa yang didalilnya. Bi khilafil ismil mausul, beda dengan isim mausul. Isim mausul beda. Fal ismil mausul, sedangkan isim mausul itu la yumkinu an yasiha biduni silatihi, maka tidak mungkin dia itu membenarkan tanpa ada silah, tanpa ada apa, hubungan, ya, networknya dia. Wal muhalla bi al yasihu biduni al, maka ketika kata-kata dihiasi dengan al itu juga boleh tanpa al, biduni al. Falihada kana aqalla rutbatan minan ismi min ismil mausuli, maka oleh karena itu lebih kurang lagi tingkatannya daripada isim al mausul. Nah. Nah. Kemudian wa akhiruha al-mudhafu ila ma'rifatin. Nah, akhiruha berarti ini yang nomor 6. Yang akhirnya adalah al-mudhafu ila ma'rifatin, mudhaf ila ma'rifatin. Mudhaf ila ma'rifatin apa, Mas? Yang disandar kepada ma'rifah. Wa huwa bi manzilati ma udhifa ilaihi. Dia kedudukannya adalah apa yang disandarkan kepadanya. Illa kecuali al-mudhafa ila dhamiri. Yang disandarkan kepada dhamir. Itu beda lagi. Faqalu innahu kal alam. Innahu kal alam. Ini enggak benar. Kenapa, Mas? Fa idza qulta hadza kitabi, kau katakan ini adalah kitabku. Sorot kitab, ya, ma'rifatan, ya, hada kitabi, sorot kitabna ma'rifatan. Kenapa? Li'annahu udhifa ila dhamir, kalau dia di, ya, disandarkan kepada dhamir, kitabi. Wa idha udhifa ila dhamir, sorot ma'rifatan, kalau dia itu diidofahkan untuk domir, maka dia menjadi ma'rifah. Ya, Mas Selamat. Ma'rifah. Ewa, Allah mubarik. Nah, pas antum gini, ininya terlalu neken, Mas. Makanya jadinya, antum ketekan di sini, sampai ketekan di sini, Mas. Ini gini. Ya, berasa. Ewa. Kayak kelihatan kenapa tadi sebab rukuknya antum ada jendolnya. Jendol di sini. Itu karena terbiasa di sini. Nah, insyaallah binilah itu bisa insyaallah. Di pelateni, Mas. Nah. Wa zadakum hirsan. Antum semoga Allah azza wajalla menambahkan antum semua semangat. Ya, lanjut lagi, Mas. Wa idza udhifa ila dhamir sara ma'rifatan. Kalau diidofahkan, disandarkan kepada dhamir, maka dia menjadi ma'rifah. Paham maksudnya? Fakullu ma udhifa ilal ma'rifati fawa ma'rifatun. Suf, antum lihat ini. Apa saja yang diidofahkan, disandarkan kepada ma'rifah, maka dia menjadi ma'rifah. Nah, kalau misalnya ana ngambil fa'idah ini, Mas. Ana mengambil fa'idah, Mas. Apa saja yang antum itu dekat dengan orang baik, maka antum menjadi orang baik. Kira-kira itu plesetan atau fawaid, Mas? Fawaid. Ya. Ana tidak di sini tidak mengubah apapun dari apa yang dijelaskan oleh Syekh, tapi di situ ingat lihat dari apa yang menjadi keseharian kita. Kalau kita itu bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan izin Allah Azza Jal, kita pun akan menjadi orang baik pula. Ya. Karena disebutkan, ya, disebutkan oleh Nabi sama, Pak. Al-arwahu junudun mujannadah. Idza ta'arafa i'talafa. Ya. Wa idza tanaqara ikhtalafa. Jadi, ruh itu berbatalion-batalion sesuai dengan resimennya apa, Mas? Ya, kesatuannya apa, Mas? Kesatuan apa, Mas? Ayo, Pak. Kesatuan. Ya, kalau kesatuannya itu antum itu saling kenal, ya, saling kenal, maka akan menjadi satu. Kalau antum itu punya passion yang sama, punya keinginan yang sama, punya kecenderungan yang sama, pola pikir yang sama, antum akan bisa gabung mudah. Tapi kalau antum itu pola pikirnya beda, ya, beda prinsip, beda pembawaan, ya, beda dunia apalagi, nah sudah, Enggak akan nyatu, Mas. Tidak kenal, itu enggak akan nyatu. Paham sama sih? Makanya yang sudah saling kenal saja itu terkadang sulit. Ya, apalagi yang tidak kenal. Ya. Nah, Mas. Ya, Allah barik. Ya. Nah. Wa misluhu qalamu hada. Contohnya di sini qalamu hada. Penanya ini. Penanya ini. Fa qalam ma'rifatun, maka qalam di sini ma'rifah. Kenapa? Li'annahu udhifa ila ismil isyarati, karena dia diidhofahkan, disandarkan kepada ismil isyarah. Fa yakunu ma'rifatan, maka dia menjadi ma'rifah, Mas. Walaupun di sini tidak ada alif lam. Tapi qalamu hada. Ya, qalamu hada. Wa misluhu, contoh yang lainnya, hada kitabut talibi. Ini adalah kitabnya murid, kitabnya murid, kitabut talibi. Kitabnya penuntut ilmu. Fa kitabu di sini ma'rifatun. Ini ma'rifatun. Kenapa? Li'annahu udhifa ila mahali bi'al. Karena dia diuji dengan adanya al di sini. Wa misluhu, contohnya adalah hadha gulamul ladhi fis suq. Ini adalah pemuda yang ada di suq. Suq itu apa, Mas? Pasar. Fa gulamu, gulam di sini, huna ma'rifatun. Kenapa? Hadha gulamul ladhi. Li'annahu udhifa ila ma'rifatin. Dia disandarkan kepada ma'rifah. Wa huwa al-ismul mausul. Itu adalah ismu mausul. Lakin law qulta i hadha gulamun. Kalau dikatakan hadha gulamun, fa faqat saja. Kanat gulamu nakiratan. Maka gulam di sini sebagai apa? Nakirah. Nakirah, Mas. Ya. Nakirah. Sekarang dibaca Pak Noh. Fa ma'rifatu, fal ma'rifatu di sini. No. Tolong dibaca. Barakallahu fikum. Kelihatan enggak? Hah? Kelihatan. Fal ma'arifu. Sittatu, sittatu, anwa, anwa'in. Jadi ma'rifah ini ada 6 macam. 6 macam. Awalan yang pertama, yuk. Ish, mana ini? Di 200. Nah. Ini, Mas. Yuk. Yang pertama awalan ad-dhamir. Ya, tsanian al-'alam. Tsalisan ismul isyarati. Kemudian rabi'an, yang keempat, al ismul mausulu. Nah, khamisan, yang kelima, al mu'arrafu bi al aw al muhalla bi al wal ma'na wahidun, maknanya satu. Nah, sadisan, yang keenam, ma udhifa ila wahidin minha fa huwa bin manzilatihi. Ya, jadi ana ulangi dulu, ma udhifa ila wahidin minha fa huwa bi manzilatihi aw bi martabatihi illa al mudhaf ila al mudhafa ila ad-dhamiri fa innahu kal alami wa ba'dhum lam yastasni bal yaqulu hatta al-mudhafa Atal mudhafi ila dhamiri bi manzilati dhamiri. Lakin al masyhur al istisna'u. Baki amrun akhar wa huwa nakiratul maqsudatu. Lakin hadhihi fiha khilafun. Ba'duhum yakulu ma'rifatun wa ba'duhum yakulu laysa ma'rifatan. Yang keenam di sini. Ma udhifa ila wahidin minha. Ini di apa yang ya udhifa ila wahidin minha. Apa yang disandarkan kepada salah satu di antara mereka. Bahwa biman zilati. Maka dia itu ada di kedudukannya. Aw bi martabatin. Atau dengan martabatnya. Ilal mudhafa ilal dhamir. Kecuali ini mudhafnya. Dan ilal dhamir. Diidhafahkan kepada dhamir. Fa innahu kal alami. Ini contohnya seperti alam. Wa ba'duhum lam yastasni. Dan sebagian mereka tidak. Ya. Yastasni. Itu artinya tidak memberikan pengecualian. Bal yakulu hatta al-mudhaf ila dhamiri, bahkan mudhaf kepada dhamir bi manzilati dhamir, ini dengan kedudukannya sebagai dhamir. Lakin al-mashhuru al-istisna, namun yang masyhur adalah istisna. Nah, baki amrun akhar, ya, yang bakiya, yang masih ada tersisa amrun akhar, perkara yang lain. Wa huwa nakiratul maqsudatu, ini adalah nakirah maqsudah. Nah, an-nakiratul maqsudah, maqsudah diambil dari maksud yang dituju, ya. Jadi contohnya ini juga kaitannya dengan wa huwa nakiratul maqsudatu. Nakirah maqsudah nakirah, tapi sudah ada yang dituju. Lakin hadhi fiha khilafun, namun di sini ada khilaf. Ba'duhum yaqul, sebagian dari mereka mengatakan ma'rifatun, ini adalah ma'rifah. Walaupun ini dikatakan nakirah maqsudah, sudah ada yang dituju, ya. Wa ba'duhum, ya, wa ba'duhum yaqul, berkata laisat ma'rifatan, maka ini bukan ma'rifah. Ya, kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya, insyaallah halaman 204 tentang bait yang nomor 54. Nah, semoga Allah Azza menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.